لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الإلمين. Khairul ilmi kuma kana til khasyatu ma. Khairul ilmi utawi api-api ilmu. Iku ma iku ilmu kanat engkang ono opo al khasyatu opo sifat wedi, sifat tazim ning Allah. Mahu setan ilmu. Di api-api ilmu yo ilmu sing lahirno wedi atau lahirno tazim ning Allah subhanahu wa ta'ala. Wong nak radhi khosyah gak diwedi ning Allah berarti ora dianggep wong duwe. La rata-rata ulama tasawuf niku ngartekno khosyah mboten wedi takut mboten, tapi ikhlal. Ya ikhlal maknane uripem mbok entekno mulyane Allah utawa madh utawa hamdu ning Allah subhanahu wa ta'ala. Lha padha nemali. Khosyah ning faham iki tiyang-tiyang tasawuf kados sing aran hikam niku maknane wedi pangeran niku akeh macane tasbih, akeh macane takbir, akeh ijlal ngregani utawa takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Alasane tiyang-tiyang tasawuf di alasane tiyang-tiyang tasawuf niku al mukmin yusyiru husana Allah an ayyakuna li nafsihi dzakira. Wong mukmin iku luwih sibuk wektune dintekno ngelem ning Allah tinimbang ngeling nasibe awake napa piyam. Jadi misalnya sampean salat. Sampean ditisane akeh, kasusnya akeh terus salat. Salat subuh atau salat zuhur. Mesti kan pertama Allahu Akbar. Ya subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar kathira walhamdulillah napa? Kathira wa subhanallah wa bukra tau fasila. Indi wajah tu wajih alilladhi fatras samawati wal ardo halifah muslimah wa ma'ana minal musyidi. Allah maha besar. Puji bagi Allah cik rino cik wangi. Mergo nak sekali keling awam. Iku setan terus menang. Menang ini. Buat wangi sholat ini ramah mesti mudu suarga. Bisa wajah puluhan tahun sholat sebeling kau suhul khatimah. Itu faham yang ditentang besar-besaran oleh para ahli tasawuf. Terutama wong tasawuf yang madhab syadiliyah. Orang-orang madhab syadiliyah termasuk sahibil hikam. Kesengarang hikam itu putu murid dari Abu Hasan Asyadari. Jadi sengarang hikam itu Ibnu Athaillah asalkan dari murid Abu Abbas Al-Marsi. Abu Abbas itu murid Abu Hasan itu Asyadari. Mereka sekali keiling nasib, mesti nyesal. Setari wangi Allah Akbar sebuleh geledek wong lebok naku ning neraka. Jadi gue tetap menyamankan diri sholat. Iku ora iso gara-gara setari wangi sholat nang sebuleh neraka. Nggo setari wangi sholat nang sebuleh ora ditompo. Ngono terus. Jare hikam. Jare wong tasawuf sing diwatno hikam. Al-mu'min yushilu husana ala Allah an ayyakuna li nafsihi dzakiran. Wong mu'min sejati, wong mu'min sing sibuk muji Allah nganti lali awake. Ya wis kira salat tenan, kira lanang tenan, rijalun tenan sing latul himpi cara tuwa latun yo Allahu Akbar. Allah Maha Besar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wis pokoke muji pangeran gak mau tahu ge awakmu. Bariku yo muni inni wajah tu Gusti kula madhep teng zat sing fatara samawati wal ardh hanifa musliman pun kula nyerah be jenengan. Wa ma ana minal musyrikin kula ora bakal banding lo jenengan mbek sing liyane. Nggo maknane musyrik itu memperbandingkan kekuatane Allah dengan kekuatan lain. Jadi napa? Musyrik wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pun Gusti salat kula, mati kula, urip kula, ibadah kula lillah namung kagungane jenengan. Nah, tapi faham-faham tasawuf zaman akhir wis ruwet. Yang megang tasawuf rata-rata gak ahli ilmu. Yang kau ini mikir nasib awak itu kelas tinggi. Boleh wangi sodako ramji di tombo. Boleh wangi batin itu wong udu wedi, wong nangis bareng. Pernah wangis, ditangis menangis. Ngono tuh. Mbok pangan ra mesti halal seruwet-seruwet. Ya itu sing kula terangno panjenengan. Mbok pira kadare senajan ora terus. Kula baleni malih nggih. Mbok pira kadare senajan ora terus. Kowe kudu tau urip mok entek nggo muji pangeran lali nasibe awak. Senajan kowe ya manusa kadang-kadang ya mikir. Mesti kula mlebu swarga pun neraka. Wis kadang-kadang ya, tapi ku kudu 0,0 koma sekian. Iki kula waca niki teng napa? Imam Sarkawi nu ulama sing sering ngarang fikih. Niku lho teng kene pinggir ya. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ruf ini sing teng pinggir. Wal khasyah al khaufu ma'al ikhlal. Jadi khasyah al khaufu ma'al ikhlal. Jelas ya, jadi orang khauf tak. Wal khasyah al khaufu ma'al ikhlal. Waqilah hiya al ikhlal ma'al ta'zim. Waqilah hiya al ikhlal mata zim. Ya waqilah hiya al-ijlal mata zim. Al-ijlal mulyana Allah, mata zim ya mulyana Allah. Mereka sekali kuih dalam tasawuf dan mikir awak mesti ngeluh kuih sholat. Ya Allah, wow, para Allah akbar kafir terus ngatimu mikir. Tak ada wangi ini udah pasti ditompo. Tak ada wangi ini kau nang suul. Jadi ini penting kalau aturah tentang jenengan. Benora anut tiang-tiang sing berlebihan nangisi awak itu warga dan rokok. Awakmu ora penting, mlebu swarga ora penting, mlebu neraka ora penting, mung padha ora penting. Padha-padha ora penting mlebu swarga wae, paham. Tapi yang jelas ora penting. Dadi eling-eling al mukmin yusghilu hutana ala Allah an ayakuna li nafsihi nabu. Ya kira wong mukmin sejati, wong mukmin sing uripe sibuk nggo muji Allah nganti lali awake dhewe. Maksudnya awak itu bus warga neraka ora dipikir. Yang penting asik ambek muji Allah Subhanahu wa taala. Lah iku mulane sing diarani khosyah kuwi. Khosyah iku napa wae apa al-ijlal ma'at. Dadi ora kok malah khosyah terus wedi terus nangis nangis iku boten. Ya dalam paham tasawuf. Jelas gini, kalau boten gawe-gawe, jadi sebagian ulama ngendikan khosyah itu apa? Pertama darani al-khawfu ma'al-ijlal. Ya tetap ma'al-ijlal. Kedua apa? Ya al-ijlal ma'al-ijlal. Nah itu yang difahami tiang-tiang rasa. Ya terus. Kalau suwun dengan nak sholat. Terus pokoknya asyik ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah ibu kerotaw. Enggak kan amat fatihah ya sepede. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi alhamdulillah rabbil alamin pangeran sapa arrahmanir rahim pangeran sapa maliki yaumiddin ngono wis iya kana kudu iya kana sae terus kowe donga dongane ning kono ya mesti dilu tok sing akeh muji pangeran ihdinash shiratal mustaqim mustaqim ukurane piye ya shiratal ladzina an'amta alaihim dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat nak kowe pancen takzim Allah pikirane otoritas tertinggi teng jenengan Gusti ukuran tiyang baik ya yang jenengan kasih nikmat. Ukuran orang jelek yang enggak jenengan kasih nikmat. Kowe ora usah terus mikir. Ya kula piyambak termasuk sing budi kowe. Ora usah mikir ngono. Saya mlebu kowe ndi-ndi ora roh ben ngono. Pokoke kowe nyifati nak ukuran nikmat adalah ukuran wong sing diparingi nikmat. Jika kowe urip kowe nyaman. Paham ya lah. Mane roto kula nu nabe susah kuwi isin. Mane kata ulama sing moh susah. Ora kok krana sombong boten. Isin mbek punya. Aku ditektir urek, ditektir nyeksani langit bumi, ditektir mulang, ditektir sholat subuh kok. Kok isya susah-susah apa? Kok aku ya diparingi hidayah, diparingi duit, diparingi nikmat, ya diparingi bojo, diparingi konco, kurang apaan. Ya sempurna. Paham ya, tetap seling-eling ya. Jadi khosyah dalam makna tasawuf itu al-khawfu ma'al ijlah. Walah wakilah hiya al-ijlah ma'al ta'atim. Nah, cara kulah sekutu sing wakilah. Ya, al-ijlal ma'atadim. Jadi kalau saya wadi-wadinan, al-ijlal ma'atadim. Jadi anaknya beribadah, entah aku muji Allah. Ya, bukara tau, wasilah. Jadi, kita setengah lafad-lafad sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Subhanallah, bukara tau, wasilah. Jadi, pokoknya entah aku muji pangeran. Al-ilmu inkoronatul khasyatu falaka wa illa fa'alika. Al ilmu te ilmu. Ingkoronat lamun barengi. Ingkoronat lamun barengi hu ing ilmu. Apa al khasyatu apa sifat wedi wae. Mana wedi kados wae sifat. Wedi terus dadi ana muji teng pengiran. Al ilmu te ilmu. ingkoronat lamun barengi ueng ilmu apa al-khasyatu apa sifat wedi ya wedi terus ngelahirno takzim ning Allah, ngelahirno muji Allah ilmu sing dibarengi sifat wedi ning Allah terus muji pangeran ya falaka mongko te ilmu iku manfaat kanggo kowe falaka mongko ute ilmu iku manfaat kanggo kowe wa illa lamun ora wa illam tuqarimhu al-khasyah atau wa illam tuqarimhu al-khasyah na ilmu iku wis ora ana sifat wedi sifat mujine mengeran falaika mongko utawi ilmu iku melarat kanggo kuwi bahayani kuwi dadi ilmu iku nak ndadekno kuwi sopan ning pangeran ya mau sopan manane sang terus takzim ning pangeran iku manfaat kanggo kuwi nak ora yo mandorot kanggo di walhasil ngaten iki kula suwun tiyang niku misale maca Quran kan muji pangeran ya Ar-Rahman wa 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul ya wis kowe kudu seneng apa meneh misale surat Ar-Rahman ditutup tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram Allah maha besar Allah maha agung lan aku mikir awakmu ngrowo maha besar ya Allah terus pikiranmu tetep ora muji pangeran ya Allah, kula lebokno swarga, dosa kula jirane sepuro. Dadi Allah ngajak muji pangeran, kuwi amen mikir nasib awakem. Terus kapan kowe sithik wae ning donya tau muji pangeran gak mikir nasib awakem. Lan rata-rata wong nangis nangis kok tambah do pangeran. Abot. Lan kadang-kadang oleh. Kadang-kadang ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya kadang-kadang karo kula persene ya 10% maksimal. Sing liyane ku seneng ae. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Piye-piye kowe di pangerane zat sing apik, sing lomo. Mangsa mung wiridane Sayyidina Ali terus istighfar terus wonten Sayyidina Ali wong berdoa lu nak wiridan ngoten. Itu yang dikutip semua ulama tareka. Rabbi kafa bi fakhran antakuna li rabban wa kafani izzan an akuna laka afdan. Gusti kula pun bangga, tak bangga kula teng dunya. Mergo duwe pangeran kondang kaya jenengan. Kula yo tak bangga kula, pira-pira dadi kawulane jenengan. Kaya apa inane kula dadi kawulane wong padha manusane, padha beduae, padha doi. Diberitane saya dene ali kula falane, kafali kafali fakhran an takuna li rabban. Wa kafani aizzan an akuna lakan apa? Abdan. Niku masyhur. Pun Gusti kula teng dunya kuwi sentek bangga kula. Bangga banget mergo sing dadi pangeran jenengan. Lan kula yo izzan wis mulya banget mergo kula dadi kawulane. Dadi bangga. Yo kita yo manusa kadang yo mikir, kula lah kadang-kadang selintas yo mikir. Aku mlebu swarga dan neraka yo kadang-kadang kula yo mikir, tapi anggere tak eling-eling. Lebih rokok orang yang nampaknya aku. Mereka aku do'if yang nampaknya Allah. Allah yang kuat. Zat yang rakan yang tak lawan. Zat yang ngatur aku. Akhirnya terus larut muji pangeran. Fahuwa al-mudabbir, fahuwa al-fatir, fahuwa al-qawi, fahuwa yang ala kulli syai'in. Wadih, entah akhirnya lali awal itu. Seling-eling itu. Jadi mu'minu yusri'il hussana ala Allah. An ayyakuna li nafsihi zakiran. Wang mu'minu seuripe dintekna muji Allah. Nganti ora mikir awake dhewe swarga ta neraka. Sono wong darani ngene iki jenenge makom fana. Fana iku lali awake tiyam. Nang riyen ono wong rondo wali, berwali tenan go, ora ditakono Pak Hamid Pasuruan. Mbah Jang niku wali napa mboten? Cara lahir ya wong iso lek, tapi berdua ngoten. Pak Hamid jawabane iku wong rusak. Sing penggemare iki gong mergo Pak Hamid komentar iku wong apa? Rusak. Tapi nak sing wong-wong padha kelas e paham, kok makom tertinggi wong sing disebut fana. Fana iku napa? Rusak-rusak manane lali sangka awake dhewe mergo uripe entek nggo muji Allah. Tapi wong terjemah fana iku ora manane napa? Rusak. Ana ge arani wong rusak, paham nggih iku berarti dhuwur, ora dhuwur banget. Dadi kapan-kapan kula nak ngomentari jenengan oh wong rusak. Berarti wasallah hebat mergo napa? Wis napa? Wis rusak lah, sebenarnya rusak rosokan itu. Wah, ramung tuh biasanya. Jadi rusak singkodang itu apa? Al-mu'min yusir husana ala Allah an ayyaku nali nafsihi lakiran. Wong mu'min itu wong sing sibuk muji pangeran sampai lali nasib itu. Wis mbayangno sampean nak kepen isin wit pangeran, contoh gampang ku mangan. Kowe nak mangan sate sing mbok senengi, utawa mangan sate klathak kok sing mbok senengi lah, utawa mangan pizza sing mbok senengi. Soale rugi nek mangan ketemu tak gedangan wae sing murah-murah sing penak. Kowe nak seneng mangan iku kan saking seneng mangan kan masuk wae sate iki enak, dadi empuk, ngombene yo enak. Kan muji-muji pakanan, terus kowe iku lali. Lali ning kowe dhewe mangan, sehingga kowe iku lali pakanan iki kok dadi akibat buruk apa elek wae lali. Saking senenge pakanan, muji pakanan, kowe lali efek sampingnya. Lha saiki kowe muji Allah kok eling awak, mau muji pakanan iki lali kok muji Allah eling awak. Wong kok elek ngono. Mulane kula setuju, wau dak tarife khosya iku napa? At-ta'zim ma'al ijlal. Kula ora setuju karo khosya kok wedi-wedi piye. Jarang tak tahu tahu, enggak kau di pangeran tu sampai melayu. Jat sengwa sibuk parti malam gua pelayoni. Itakui mana dah? Itakui kau di pangeran tu solusinya melayu, malah lucu kan? Solusinya kan mendekat kan? Di pangeran solusinya tahu? Mendekat, mendekat dengan gua tak si. Mendekat di pangeran melapor awak. Kusti pulau tu sekolah dah, sekolah sekolah, kau utang kau kata dengan sahur. Yang saya seneng kulo kata, ini sambil berdet, yang seneng kulo paringi suger. Amin lapor awak, terus pangeran juga kondi. Mencari malaikat ini langit, iya karena beja ini. Yang harapnya pangeran juga kasawa, ya sekat takzim. Saya jajal malaikat. Falladina inda rabbika yusabduhuna lahu billahi wan. Nah, uang sing pinggiri Allah, yaku para malaikat, uri bentek. Tiga muci pangeran disabduhu lahu biluduwi wala sal sabduhu lahu bukrotah wasiya timtak na waktu muci pangeran tok ora ana malaikat sing mikir nasib awak ya iku hebat tenan dadi eling-eling iku lho suwun mbuh pira kadare mbuh pira menite kowe iku tau muci pangeran tanpa tercampur hadun nafsi ora kudu terus lah kula paling malih dadi mangane kula niku nah pas ngopi, napa pas seneng niku suwun. Misale pas gedung anak kok pas suwun kula seneng. Kula anggap wali kula para kula pangeran yo pas niku. Piye-piye pas kula happy ning alam kerajaane Allah Subhanahu wa taala. Pas ke happy misale wes happy gedung anak terus pas ke happy marung kuwi lingo sing suwun terus muji pangeran. Timbang kuwi istighfar terus ngeluh mikir nasib dhewe sing berlebihan iku ora apik. Nah, iku sirine Allah nak ngakon istighfaru fasabbih bihamdi robbi. Terus wastaghfirhu. Kowe coba ngtasal-tasal bento. Ambil istighfar kok nangis tok ra muji pangeran. Qur'ane iku fasabbih bihamdi robbi. Kuwi yo maca takbir muji pangeran. Piye nek mate Allah luwe akeh. Piye dosa diparingi kon tobat. Kowe yo dosa Allah janji nyepuro. Nek mate Allah luwe akeh. Bahkan saat kita dosa dipanggil ae tong balik-balik. Ya ngono kok mang istighfar tok ora ono mujine. Mulane istighfar paling gede, paling apik ya ono mujine fasabbi bihamdi rabbika lati wastaghfirhu. Lah wong tasawuf iku mok istighfar tok ambek nangis. Tapi kaya sing nyalahno iku wong saleh, mbok salahno kok arep. Tapi aku ulama kudu komentar. Tapi aja mbok dalil karo Gusti ngene ati-ati nek blok kok bagus. Lah tapi aku nak ngomong yo keliru ajaran iku parah. Itu dilawan sidik-sidik, ben keserempet sidik-sidik, jadi bodoh. Piye wae istilah pangeran fasab bih bihamdi rabbika. Muji. Ya Allah, kula dosa kok tesih jenengan celukkan balik ke jenengan, ki api e jenengan. Kula dosa jenengan paringi urip, jenengan kasih kesempatan kula tobat, ki api e jenengan. Ora kok istighfar astagfirullah Gusti. Iku ya apa kula nak bun rokok lori. Dari malaikat di rembes wae rokok suka lori. Iku keliru. Dadi kabeh lafaz istighfar ku dibarengi lafaz tasbih mbek tahmid. Piye nek mate Allah niku langkung kata. Mane disebut alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka muji pengelan dan moco tasbih wa yu'minu rabbi lagi wa yastaghfiruna lilladzina aman. Tetap ono moco ne tasbih, ono maca ne tasbih lagi istighfar. Paham ya? Tapi saya kok terus dimilikan berapa macam melo aliran tasawuf yang kelas tinggi terus dimilikan astaghfirullah ya gue ya gak ada stres ya paham ya? Ya semuanya ngono. Tapi tak pastikan orang-orang istighfar sing mandi kaya istighfar wong sing tetep ijlal, tetep takzim, tetep nyaman ning Allah Subhanahu wa taala. Iki disebut Allahumma anta rabbila ilaha illa anta iku mesti pengiran kan? Nggih. Khalaqtani wa ana abduka wa ana la abdika wa jika mas taqatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Iki dawuh Nabi Sayyidul Istighfar. Adu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti kula sowan jenengan nggih beto pinten-pinten nikmate jenengan. Tetep wae kudu fair. Meskipun wa abu dan di kula di swanjiran betul dosa. Soal dosa gampang untuk di falfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ojo menangis tok, dadi misalnya bengi-bengi istighfar. Ya Allah, nek mati jenengan cek kathah teng kula. Kula wau salat, kula wau sedekah, kula wau nafkah teng bojo. Kula njenengan paringi anak. Kula diharapan masa depan. Gusti cek kathah nek mati jenengan. Cek nek mati jenengan sing kathah kula kok tesih dosa kok jenengan astagfirullah. Terus eling-eling nek mati meneh. Faskuru ala awari la'allakum tuflihun. Wong kon eling-eling nikmate Allah Taala. Saiki aliran ngeten iki mun minim, mergo tiyang ora seneng ngaji. Dadi seneng melok otoriko tapi ora seneng ngaji. Dadi ilmu mung sitok-tok. Istighfar ku jalur rezeki lho, istighfar ku jalur rezeki bar. Wong menen aku mung ngene khotep-khotep istisqa. Istighfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilu sama'a alaikum mudrur. Tekan istighfar kok kepentingane pengen medun ngono ku. Udan. Kalau saya ngoten, ini biasa mawon. Ini kalau suwon sangat, ini kalau suwon sangat, muji pangeran itu sing buat bulan kali ini. Iku khasis syariat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi solat ya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Ya. Terus mengke dengan fatkuru ala Allah la alaikum tuflihun. Kau ku eleng nikmat-nikmatnya Allah. Mesti kau ku jadi orang sing bet. Paham ya tadi, eleng-eleng apa itu mungkin dari tembikin hikam ni, kuni kitab tentang hikam. Al mukmin isil hutana ala Allah an ayaku nali nafsihi gadiron. Wong mukmin sing sibuk muji Allah nganti lali awak. Terus orang tak tahu menyebut ni, kuni jere ni makom fana fana. Iku mana ni? Rusak. Akhirnya terus nak wali-wali antar wali alim, iku nak komentar, iku wong rusak. Wong sing gedeng nafsirno dawe Muhammad ku berarti fasik wong. Mergo Muhammad mul ngendikan rusak. Sing penggemar wong alim muji, wah wong kok dipuji nganti rusak. Kondian tenan wong iku lah akhire terus dua penafsiran pancet ta. Cara kula dadi wong Muhammad jape luwes parah. Oh berdua iku ora jelas menek kan malah opo iku artine. Karena artine kan malah dadi tebak-tebak. Dadi paham yen nang sawop muni fana niku kelem. Mergo kullu man alaiha fan, kafe itu ning donya ku wong e fan den rusak sing tetep wae peko wajhu rabbi kadzul jalali wal ikram. Nek ana terane rusak yo tenang ae. Pancen manusa juga napa? Rusak malah keren. Ya malah napa? Keren. Mata ala maka iqbalun nasi alika au tawajjuhuhum bidzambi ilaika farji ila ilmillahi fika. Mata ala maka sumangsane cek nglarani kae ing sira. Mata alama semangsane nglarani sanggo kata alim mata alama semangsane cek nglarakno kae ing sira poke balunasi apa madhepe manusa ali kae ing atase sira wong kok keganggu urusan mek manusa autawet juhum utawa madhepe para manusa bidzami kelawan maidu ile kamaring sira ana wong kok anane komentar elek ning kuwe semuanya mengkritik anda semuanya mencaci maki anda. Nak panjang ke ngadepi manusia nguniku farji mongko balio siro ila ilmillahi maring ilmu ni Allah Ta'ala fika ing dalam siro. Kowe nak dikritik wong iku dihujat dimaki-maki kowe iku tenang ae. Sing perlu mbok evaluasi iku piye posisimu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kula sebagai wong alim kula ngeris mulang ya bede keliru Allah wae kula mulang ya bede piye-piye tugas wong alim tobaté yo mulang niku. Kulo istighfar tok gak mandi. Aku yakin, saya nul yakin. Muga kulo istighfar tok gak mandi. Gak ngarep ditampa pangeran. Kok tobaté wong alim yo mulang niku. Mergo nek ora mulang ilmu iku tertutup, nek tertutup ilmu mati. Mulane tobaté wong ahlul ilmi kabeh Allah dawuh illal ladzina tafu wa aslahu wa bayyana. Jadi tugas wong alim melakukan penjelasan, yo mulang lah tambangane. Saya ini ada orang bisa ngaji atau mulang sama istighfar. Tambah belesek, tambah kiri, tambah belesek. Kok berarti orang alim yang mulang ini? Agar dia gelem mulang, ikhlas, terus keliru-keliru sikit-sikit. Agar jenis teman-teman, paham ya? Wiling-wilingan manusia yang keliru ini. Ada sak kitab salah kabeh. Nek keliru ya pantes-pantes e manungsa. Ora lah maca kitab kadang ya keliru, nerangno kadang keliru, tapi ya pantes e 0,3% utawa kok pinten? Kakeane wis melingkar ngene iki. Tobat wong alim ku mulang. Wais akhadha wa mitsaqal ladina utul kitab. La tubayyinun nahru linnasi wala taktumun. Illa alladina taatu wa aslahu wa bayyana. Lan memberi penjelasan. Ya anak wong alim wis gelem mulang iki istighfar tobat mergo dawuhe Kanjeng Nabi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Wong alim nek gelem mulang gelem rangno ilmu langit bumi njalukna sepuro nganti iwak-iwak ning sekolah. Sak iki akeh wong alim medhit. Sing ngaji kudu sowan, kudu sopan, kudu dilo. Kecewa sithik ngamuk. Bareng kecewa ngamuk, wis ora tak ulang. Khimar tok. Iya kan, baru kau ada istighfar, engkau tambah belas. Orang iso, beberapa orang alim yang mulang. Ilallah dinatahu, wa aslahu, wa bayan. Bayan itu memberi penjelasan. Kalau istighfar, dia kadang-kadang, dia orang sering, sering mulang. Kau sedawi kanji Nabi, orang alim nak gelem mulang. Ya Allah, ya staghfirullahu man fis samawati, wa man fil ardi khattal khitan. Mana kena dia ilmu. Mualim lah aku juga yuk ulam. Misalnya sama disana ikhra-kira hati mulang. Soalnya mulang. Mungkin ikhlas. Kecil organisasi kepala berapa dapat berapa. Lalu semari kasus lah iku. Terus nak wisuda bayar birong untuk birong. Wah, disitu semari kasus. Tapi kita juga geting. Itu juga gawainya pengeran. Makhluk ini juga gawainya pengeran. Di sebelah itu. Cuma nak iso ikhlas itu lah opora ikhlas. Jadi kalau bisa ikhlas kenapa ada? Ikhlas. Jadi ikhlas itu bikin mudah, kenapa dibikin apa? Sulit. Jadi eling-eling itu berarti wong alim yo mulang. Mulane kan Nabi ngancam wong sing nutupi ilmu ulji mabili jamin minan. Sampai dicancang di lebok nono. Artinya foto berarti wong alim yo mulang iki kudu sampai nutupi ilmu. Paham ya? Jadi kudu ro, mana kula nu seneng mulang. Kula teng mriki mulang teng sarang yo mulang nang omah yo mulang. Soalnya yang didi kalau mulang, kita anggap niat kafarah, ngelbur dosa kula. Kan keren, dimang jalan istighfar kue, jalan manfis sama wadi waman. Lati, masa istighfar yang ngelangit ramu stajat. Gusti ini dengan sepura, sing mulang ilmu, sing mulang wah, kondang, karena manfis sama wadi malaikat, jelas malaikat, gak mungkin manfis sama wadi preman, kan gak ada preman yang langit. Mesti mandi ini, kenapa? Mesti mandi ini. Lama manfil ardi ini, tingkatan ada yang preman, mengenai nomor loro, itu bahaya ya untuk masalah. Ini menjadi ngantil kulo, itu sampai ini ala-ala itu ilmu, kulo ala-ala ya di ilmu. Pokoknya itu berarti orang alim. Misalnya orang dia orang percaya mulang buju, buju orang percaya mulang anak. Kalau yang percaya, ya mulang dewe ini perapatan. Ayatkan kulo, ya sepuluh menang, penting ada yang Allah. Mata alamaka, sumangsane nglarakno gak ing sira apa iqbalun nasi apa madhepe manusa ale kae ing atase sira au tawajjuhuhum utawa madhepe manusa madhep to komentar bizam iklan maitu ile kamaring sira wong komentar elek ning kowe farji moko bali sira ila ilmillahi taala maring ilmune wa taala fika ing dalem sira sik bali cara Allah kira-kira kowe iku piye e wong misale ke diutang dikritik wong wong ning donya kok amen utang wong wae iku piye. Kowe balik wae nang ilmu Allah Taala. Nek kowe pas utang mergo anakmu lara, ndurun. Utawa kowe utang demi sapi teng jeding sing bahaya. Utawa kowe utang demi sapi teng masjid nek kowe ora ngambil sikap utang ning bangunan iku masjid blabar-blabar najise. Terus kowe diutang 2 juta demi iku, terus wong dong ngritik kiai kok utang. Kowe kudu yakin kowe iku bener. Kowe utangmu demi perintahe apa? Paham, Dik? Tapi nek kowe utang nang demi jajan ning KFC, utang demi tuku pulsa, utang kok demi selera. Awak kok enak kabeh, mungkin mlaku-mlaku nu seger, terus utang wong mungkin mlaku-mlaku. Wah, ajar iki dikritik wong, iki kowe kudu sadar salah kuwi piye awale utang iku salah. Nah, kok ora terus terus nanti. Misalnya kowe seneng rondo, kono seneng, kono kepengen dinekah, kowe kepengen nekah mergo wedi zina. Terus wong ben kritik, ge tenang ae Gusti kowe nekah perintah jenengan itu menang ae kritik wong ya tenang. Jadi satu saat yang ngeritik ya, kita sebut senengi lah, itu baik. Repot. Semuanya pikiran yang Islam itu sederhana. Kayak nekah, perintah pangeran, ya wes. Kritik Allah. Ini kode belum, itu saya katakan. Utang ya ngotong. Mulane utang termasuk mustahiku zakat wal ghalimin wong sing utang. Maksudnya ora utang sing selera utang sing go fisabi. Mergo kiai papa ora utang ora iso. Kulo ketemu kiai gedhe sama kiai cilik iso saleh-saleh mesti diutang. Nggih kados foto-foto gedhe nganakno jeding tok. Niku miliatan. Kulo nu sering derek musyawarah ya derek rembugan. Kadang banyu iku 5 kilo saka pondok santri 2000. Jajal di pelaran telung kilo terus golek sumberan sing dienggo atus wong 2000 pene waya ngene. Nganggo jet pam yo larang, nganggo dukun banyu ku yo larang. Wong banyu yo ono dukun ya sing boleh. Kulo sering gak ono dukun banyu. Mulai dene nek karo wong koyo pangeran nang ngomong masyaallah. Gak kuat kulo kuping kulo. Ngeburi kok ini, sekali miring orang ini, bani ini ramad. Aku seroh, aku sedih kandang. Bila gue buat ratap dan udara, waduh mati anda uang. Kalau aku pada gelap yang ambak ini, aku lorah burun. Tapi aku pada uang agak, aduh, parah. Jadi gak iso, pokok rada utang gak iso. Umpama terus dikritik perkara rada utang, asal awalnya gak iso, motivasi ini barang apa, kudu yakin iku ben. Begitu juga misalnya ono toko milih imami masjid ya rapo warsa motivasi ini ape jago masjid ya ape nah jenuh wong ribu begitu juga yang pilihannya toko mau imami asal motivasi ini ape benora konflik saya kis ono sing ngalah ibe toko ulah jajaran umari gentesan ya ape mana ono toko diganjar perkara ngurusi masjid ono si diganjar perkara orang ngurusi masjid muka sing orang ngurusi hake kote ngurusi kalau nak ngurusi mari gesekan gesekan mari tukar tukaran. Tapi nak mungkin tunggal ora usah gesekan mungkin gesekan ambek angin paham nggih. Tapi nak dualitas gesekan. Akhirnya Allah ngergani padha niate apik padha diganjar. Nah, tapi nak perkara mutung perkara mutung sama melo-melo tapi nak ono barang salah dikeploki lho cah elek iku berarti paham lho cah elek iki sini paham ya. Mungkin tapi pangeran dhewe sing sing elek iki sing apik. Paham dadi kuwi nanti keputusan kudu yakin. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan. Wong sering disuwani guru-guru wonten niku kesirine napa jenengan kok jarang kurang ngimami teng mriki tak omong. Ngimami ku ya ape. Tapi aku iku yo ora GR tapi dianggap tokoh. Ning dinggon anggere ana dualitas kepemimpinan rawan gesekan. Gelas iku bentesan mergo jejer. Nara jejer bebentesan wis sapa? Menen wong alim kudu gawe jarak, cek mbek masjid, mbek madrasah, mbek organisasi kudu gawe jarak. Dadi awale bentesan iku perkara, cek. Lah iku nak niate ngono tenan sing mimpin yo diganjar, sing menghindar yo diganjar. Kok padha-padha niate au islahun tenan. Nah, kata Sayyidina Hasan bin Ali, niku yo ora seneng mimpin. Dene sadar nak mimpin dadi rivale Muawiyah. Nah, rivale Muawiyah engko benturan terus koyo zaman Abai rupane Sayyidina Ali. Akhirnya saya Hasan diangkat derajatnya sak duri-duri oleh pangeran perkara ini dari mimpi. Paham ya? Mereka nak mimpi marahi. Gesekan, itu yang kalau tiru model saya Hasan. Mulanya kalau ini rapati, rapati maju. Tapi ramaji ini korona rapayu, ojo, itu parah nanti. Itu mbol, itu larok, mesti ganjar bola. Mereka banyak nyatanya buat apa? Payu, tapi diganjar perkara ridho biar apa payu nih, paham ya? Aku terus dhuwur meneh, perkara ini makomnya makom ridho, aku ya dhuwur meneh, jadi pendek dhuwur meneh, muka-muka ngono, paham ya? Terus uang sing ambisi mimpin madrasah ya ape, piye-piye ngelakono agamanya Allah. Tapi nak ono tokoh, maju kira-kira gawe gesekan, api mundur, niru Sayyid Hasan, ya niru sinten Sayyid Hasan, Sayyid Hasan itu buatan ngelak mikir. Dia di depan 30.000 orang pidato mengatakan bahwa pemerintahan ini milik Muawiyah. Mereka beliau sadar nak dia yang mimpin atau ngerasa pemimpin mesti ada rivalitas baina Muawiyah wa baina Hasan. Nah, filsafatnya gampang, jelas itu gendera, genduran itu nak cek. Caranya lah genduran itu, ya cek. Mulanya antar Gus yang alim, wabiyah ya juga jarak. Kan kula nu rapati akrab jenengan kok antar Gus paham ya ngono sak pikir ngono kok tak hormati ya ngono tur jaga jarak ngono kok menghormati ora ana kok bentuk benturan kok repot benturan antar orang alim kan jadi repot paham ya jadi mulane paham ya ku pinter agama ya terus kabeh kok ana ilmu mulane Nabi Khidir nabi sing ora tau mimpin ya semuanya ono Nabi kok Nabi Khidir gak tau mimpin mau mulang kok Kumpul memimpin itu benturan. Orang tahu ketemu Nabi Musa, ketemu pisan, geger, tukaran. Lalu nak ketemu terus di masjid, malah geger kan? Orang tahu ketemu, yang ketemu pisan, terus geger. Dan tak angin-angin itu, dan pengiran wabik. Dan ini kok, oh no, figur dua figur, yang beda tradisi, ketemu pisan, geger. Lalu bayangnya misalnya Nabi Sidir mimpin Nabi Musa, mimpin terus. Ini penggemar Musa, fan Musa, sih kok fan Sidir. Wah, terus konser bareng, itu penggemar yang akan diwa. Waktu mimpin tarik, akan dipengaruhi. Wah, Nabi juga antem. No. Akhirnya bodoh-bodoh nonton apa saja. Nabi Sidir keluar, keluar di segoro, semoga melaku di majat. Nabi Musa mimpin Bani. Bareng ini sumpah konsultasi. Konsultasi, bari gue bisa menang. Nama kecelakaan itu rai suanu dan muku rai level aja kan lebih itu nama itu tradisi. Nah, yo kau nak misalnya ngambil sikap gak mimpin organisasi, perkara yang hindari konflik. Terus kau terbukti apa yang kau lakukan? Lahir Rafi Kasirin min najwa gumilla man amaro bisotakotin au ma'arufin au islahin bayna. Islah itu paling gampang adalah sing potensi konflik menghindari. Lah sing potensi konflik misalnya ini masjid madrasah tentu sing rawan ditokohno. Karena sing rawan kan sing siap jadi penderek kan orang arah konflik kan. Sing rawan konflik kan sing rawan ditokohno. Lah mulane wong sing rawan ditokohno yo kudu iso nganggo. Lah nek ora rawan ditokohno yo semangat ae mergo wong ora ngarah dadekno kuwe tokoh. Paham ya, jadi mulanya kudu roh. Jadi kulo nggih seneng, kulo seneng banget mbek masjid, kulo nggih seneng banget mbek madrasah, nggih seneng banget mbek NU, mbek Muhammadiyah, organisasi gede kulo seneng kabeh. Coba takon nang mbek MTA aku coba takon nang kulo senengane kok takon. Piye-piye nang organisasi wis tuwa niku ngamali wis akeh. Nggih cocok ra cocok kowe dingergani organisasi sing wis suwi, mesti ngamali mun napa kata. Nggih to nggih riyen iki yo rukun yo biasa. Lah iki wae to kek. Kiring-kiring itu sesuai lah khair fi kasirim min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin. Dan aku tangguh yakin krono iku terus dikritik wong ya ora apa-apa. Piye Allah membenarkan. Ya Allah membenarkan. Semua mau ning bab sugih kowe kiai tuku mobil. Mobil anyar misalnya. Niatimu, aku nak rati mobil kok panitia pengajian bingung nyileh-nyileh. Aku nak rati mobil kok santriku bingung pikiran roh kiai ini ku. Bingung, berarti kita tunggu mobil demi ngenakno umat akeh gak mikir kue, ya diganjar bengi. Tapi nak niatan gue gagah-gagah, sekiranya pak mobil gak dirugani uang, zaman akhir. Kedua berarti, ngono-ngono barang ngomong apa wae. Jadi, farji mongko beliau siro ila ilmi lahi maring ilmuni Allah fika ing dalam siro. Weske delok hukumnya Allah ning kue posisi mobil. Fahingkala mongko lamun ana apa sa'an iku layak nak uga iku ora nrimakno kae sira apa ilmuhu apa ilmune Allah taala. Yo nak cara Allah aku mesti bener ya, cuma aku jenenge manusa, nak disawang manusa ku piye? Nak kowe ora trima mbek ilmune Allah taala tok, famusi batu ga mongko te musibah sira di adami kona atika. Kelawan ora anane nampa sira di ilmuhi lan ilmune Allah taala iku asat dhuwur banget. Min musibah tika dibanding musibah sira diwujudil aja kelawan anane diloro minggum saking anna. Nah ana wong ora cukup ambe ilmune Allah taala mergo dikomentari wong iki atine loro. Berarti wong iku untuk musibah paling gede yaiku ora iso nampa cukup ambe ilmune Allah subhanahu wa taala. Iku salah elek. Mane kula suwun jenengan sing suwun nang mbek anak bojo. Wis paling enak mimpin anak bojo. Uang sepakat nak fantasi pemimpinnya kue, anak ya sepakat bapak iku kue. Tapi nak mimpin wong liya wis kadang-kadang toreko liya dipimpin toreko liya ya ora trimo. Wong jenenge Satoria yo geger ben nak sabandia, Tijania yo geger. Riyen ana kerusuhan ning Surabaya tahun 36 napa pinten ku. Perkara penggemar Satoria ku didemo mbek penggemar toreko liya. Kejare Satoria iku tokoh paling top imam napa. Hadir ini sih tok yo ora paling top ku imam iki geger. Nah akhirnya NU damel keputusan ana toreko napa mu tabar. Akhirnya Satoria termasuk mutabaro tijannya Gorion itu gue garang terbuka toreko nah itu dulu lah menurut paham ya gak ngomong itu repot akhirnya orang alim-alim rata-rata itu udah pati roh toreko kesuai nera roh sesuai raiso tenan kalau gue lalu raiso tenan sepatu kesuai nera roh Iku lho nggih. Nah bapak kula itu nggih sangat-sangat hadiliyah nggih karena. Tapi hadiliyah perilakune ya memang nggih mboten enten cara kula. Kula niku paling mulai cilik paling nggih dikenal nggih Imam Sadiqi. Tapi kula dijenengno Bahauddin kok nggih seneng kalian Naksabandiyah. Nggih enggak apa-apa nggih. Makane kita kudu percaya mbek tore kono Naksabandiyah, Qadariyah terus napa Sadiqiyah kudu percaya kudu. Tapi nama saleh nak wis pemimpin mesti geseka. Jadi ati nak ulama ana mursyid wis rapati awor, muga nawar geseka. Kok penggemare kondang dia, kok kondang-kondangan malah repot. Ya saiki wis padha hormate, nggih padha hormate. Cuma nggih kadang ulama kudu tetep ngomong, misale ajaran istighfar tok ulama kudu ngelingno Sayyidul Istighfar kok ana kata-kata abu ulaka binikmatika alayya. Ning Quran yo ana fasabbih bihamdi rabbika lagi wastaghfir. Kon ora ana mujine pangeran kek sombone wong kok eling salah tok ora eling nikmat sing diparingno apa. Paham ya dadi kudu roh ngono. Fa in kana la yakna'uka ilmu fa musibatuka bi adami kana atika fi ilmi asyaddu min musibatika bi wujudil adami. Terus ini dawuh Hikam Malik innama ajral adza ala aitihim kaila takuna sakinan ilaihim. Iki apik tenan. Innama ajra ang mesti nglakokno sapa Allah taala al adza ing piloro ala aiti ngatasi tangan-tangane manusa. Kowe dadi kiai men dirasani tanggamu wae. Kowe dadi wong lanang amen dikritik bojomu wae. Wong sekelilingmu dalah senani ngritik kowe nyalai kowe. Dewe Hikam anggape positif. Kaila takuna supaya ora ana sira iku sakinan wong sing anteng, sing tenang, sing condong ilaihim maring manusa. Ane kena togo-togo ngeritik, ya Allah, saya pinter jenengan. Pun kulo ora menjagongan, lali wiridan, jadi tonggo-tonggo ora seneng kulo. Akhirnya kulo rapati kakean jagongan. Terus eling jenengan, alhamdulillah. Gak bisa Hikam. Kenapa Allah menjalankan kritik pada mereka terhadap Anda, dan kue ora anteng bersama mereka. Aku bayang lo misalnya kakek kiai disenengi wong sak desa. Dasar kini tau mondok seneng jagongan, ini jagongan. Didang A teko, didang B teko, dikai mangan yang A teko, dikai Bin teko, bergelegaan KB. Mungkin-mungkin ya, rokok anrian, ya rokok A, dari kuguyan. Ya, men jagungan lain. Tapi baru kaya tonggo rasa neng rang undang gue. Ya rasa mikir, rono buah ura didang. Malah penak terus neng rumah eling pikiran. Penak gusti, eling jenengan. Jadi dari Hikam itu nak ono wong di piloro wong liya, anggap baik dan gue ora tenang bersama mereka, terus balik dengan Allah Subhanahu. Orang malah dianalisis, rasanya nanti aku faktornya apa ya? Terus dia ngenangan semuanya, ada apa ya? Salah aku apa ya? Lu nggak ada salahnya, malah tombol tuh gue. Malah enak, ada apa yang ada di sini, sampai malah apa? Enak. Ini Dewi Imam Syafi'i, pokoknya gue itu enak apa. Dia konco marahi, konco apa. Nak dineng wong berarti kita dibebas nawa niku. Kau wong nak rasa neng kue, raba kali utang kue, raba kali nilai mobil kue, wong jenenge rasen. Jadi waman asa ilaika fakod at lakoka. Wong sing elei kue berarti bebas no kue. Kue ketemu wong sing rasa neng kue kan gak khawatir diutang. Malah bahaya ketemu sing seneng ini ada apa ini kan malah repot kan. Jadi suwi udah wedi kami innama ajrul ada ala ikhim kaila takuna sakinan ilaih. Arata yang kersakna sapa wa ta'ala ayus ijaka yang tau ngagetna sapa wa ta'ala ka ing sira angkul lisein saking saben-saben perkara. Allah kepengen kau itu kaget ambil perkara liane Allah. Perkaget-kaget sehingga Anda menghindari. Hatta la yusilaka sehingga orang ibu no ka ing sira angkul saking Allah apa seun perkara. Apa seun perkara. Jadi sampai nanti kecewa terus akhirnya kira sibuk sangka perkara itu ngalah no Allah Subhanahu. Nah cara kiai kancane bapak nerang no Hikam itu kudu itu. Kancane kiai ini uraan. Kancane bapak yang langsung lucu katus bapak nerang no ilmu ini. Sampean kok rukun ke buji terus raku bertahajud kelam suwengi. Pengaruh kali buji mu ngamuk ngantuk mau dikelonnya. Kelam pengirat tahajud ya itu apa. Penak yang merantau tapi tambah yang merantau. Dia ini yang tahu itu. Kowe kok kon ge puji ya men kelon nah ape turu jagongan turu kelon bariku turu bareng wis pengira ora keduman. Baru kae lagi. Noh. Sepontak. Terus astagfirullah terus eling pengira. Kon ge dinasit. Semoco kok tak dadak. Bagus, lagi kamu sendiri itu bagus, mana? Bagus, weh, tak mau lagi kamu weh, Engko nak waya cocok kelon yo ibadah, engko ora kelon perkara terus mojo tahajud ibadah. Jadi keduanya bagus. Tapi nyatanya tenang, jadi yakinnya asal menungso nek tonggo rukun kabeh menjagungan bojo rukun nyamen kelon. Wis ora keduman pangeran tak jamin wis ora keduman. Jadi baru kaya kecewa sampai wong akhirnya balik neng apa pangeran semua jadi penak jadi hikam dek apa sebut ini istilah arota ayus encaka angkuli cewen kau digawe kaget dan hatta lai sila ke anhu cewen nanti ke akhirnya orang sibuk urusan dek perkara ngalawan urusan dek apa pangeran ida alim ta'an nasyaiton. Iza alim ta'anna syaitona la yakfulu angka fala tasful anta amman nasiyatuka biyati. Iza alim ta'anna likane ngerti siro anna syaitona yang tak temani syaitan iku la yakfulu ono semua co la yakfalu iku ora lali sopo syaitan angka tangi siro kue nak roh tenan syaitan iku ora bakal lali songko kue pikirane ngeridu kue nyesat no kue fala takmal fala takful mongko aja lali sira. Aja lali sira antaya sira aman saking zat. Nasiatu kakang utawi bathuk sira utawa nek nyawa sira. Supaya nasiat wae semanane bathuk mongko sing nyawamu iku biadihi ana ing tangane man. Nak kowe roh setan ora bakal lali selalu kepenyesap sapno kowe. Iri ngombe zat sing nasib pemening zat iku. Jadi Allah Ta'ala itu delalah niku ngendikan ngoten. Jadi jenengan kudu seneng. Ya setan itu goblok kira karuan. Kalau cerita ini beberapa kesalahan setan. Selama ini wong-wong tasawuf kan muji setan seakan-akan canggih. Berseso sing kiai ngono wae kegudu nopo setan. Iku keliru. Cara ilmu ini hikam ini keliru. Cara ilmu ini Hasan Asadali keliru. Ilmu ngono niku keliru. Kalau warah lagi cara ni madzhab Syadziliyah. Madzhab Syadziliyah itu setan juga pengiran itu juga tisu. Jadi prospek kan begitu. Ben nak saya salah jenis bat noning nopo setan. Nah istena. Jadi Allah itu gawe setan itu koyok tisu tisu. Wong Arab bisa ura roti surai mintil mintil ku kacu. Dia nopo kacu. Pena. Dan kue nak setiap salah, misalnya ruhin salah, uang darah ini wah gudane setan kok canggih, rapi enak. Wes kue sing salah, ditimpak no salah itu mergogi gudo setan. Kudune te syukur, artinya syukur be Allah gawe setan. Perkara ini nak gue salah, ono sing di salah. Enak saja. Tapi masalahnya akhirnya salah tenan, lagu perkoro. Akhirnya salah tenan terus nikmati maksiat tenan. Nganti hirong, nganti nyolong, nganti korupsi, terus nganti lali pengin. Lah iku dadi setan tenan kuwi. Wis ora digodho setan, wis setan iki. Ning tenan iki dewe apa kasane asal dadi perkara ne min syarril waswasil khannas. Khannas sapa minal jinnati wanna. Tak iki digodho apik, masalahe nak suwe-suwe wis menjadi. Lha iso disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Masalahe wis menyatu wis nyawa. Lha iku perkara tenan, kudune nang neraka. Setan iku digawe kon neraka, mulane dibalekno kon neraka. Nabi Adam penghuni swarga, normale anak turune sok ben muleh ning swarga. Kecuali sing wis dadi setan. Paham ya? Mulane dawuh hikam. Setan itu sopo, ini kalau waktu itu beberapa syarat yang sampai roh. Jadi ini kalau waktu ini. Kalau saya di Abu Labbas, ini penting tenan. Wan sama anak kula mawon. Sampai sampai alim tak dure kula lagi oleh anu. Saya sementara anu. Dia nganti beberapa tahun ke depan anu. Nganti sampai yakin alimnya tak dure kula. Ini ku sewan terus, mun ke mun bar nih. Makometake mun awak bar. Enggak apa-apa fair. Kula dia bilang alhamdulillah. Gak ngebut. Mungkin kemanggil, kalau Sayyidi Abdul Abbas Al-Marzi ini, mungkin kemanggil, yang wonten titik ini. Abdul Abbas ini gurune, Abdul Atta Ilah apa? Asakan dari. Abdul Abbas ini muridnya Abdul Hasan Sinten, Asal Sinten. Sama ada zaman ngaji jalalan, kok kudu ngaji tafsirnya wong tasawuf, tasawuf kelas atas. Lucu dewe. Kalau Sayyidi Abdul Abbas Al-Marzi, nah saat ini yang mau Al-Mursi, kukurungan atau Mesir, berbangsa apa? Mursi. Enak kaya-kaya kuna maknanya tetap Al-Marzi. Radiyallahu anhu. Nah, kira kira mereka macam ni mursi atau mursi? Mursi. Ismail terserah. Mocoan. Tapi orang tu mending rata wiran ke suah malah repot dah rata ngaji malah. Jadi macam mursi, macam mursi, jangan buat macam mursi. Lagi merek mobil malah repot. Radhiyallahu anhu fi qawli ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Jadi rumah nak kira-kira terang norian mungkin sampai kira baca. Niku kan jelas dari Allah, setan itu musuh. Mulanya anggap musuh. Jadi setan itu musuh, mulanya dagek no musuh. Itu nak corong tasa boleh memahami ini. Lah iya setan itu musuh. Ya setan itu bedulak ngonoi musuh. Ya Allah itu kekasih. Maknanya nak setan itu musuh ning kidul ya kowe ngalor mergo ning luar iku ana Allah. Dadi kowe awor Allah. Wong pacaran mbek setan, yo pacaran kuwi mbek Allah. Ya mau ngono to. Ora kok setan itu musuh terus kowe gawe benteng diri seakan-akan setan hebat. Terus kowe membentengi diri sedemikian rupa ben ra diserang setan. Lho setan itu sapa kok bore wangi nganti ngono. Wong setan itu yo sinate setan iki kanan apa? Yo iku. Wong setan itu wong lemah, makhluk sing lemah kok bore wangi ngono. Maknanya ngene lho setan iku musuh mulane aja mbok pacar aja mbok jak teman dekat. Yen ngono to kowe berteman dekatlah bergabunglah ambek Allah Subhanahu wa taala. Kok malah mbok arteni setan iku kondang kowe membentengi diri. Mulane dari Abu Hasan Asadali kok aneh lah memahami Quran. Jadi surah kasil jare Abu Hasan Asadali ketemu wong fakir perkara karo dene setan iku musuh maknane aja dadekno kekasih. Kekasih iku ya Allah Subhanahu Wata. Jadi kemana ini loh, setan itu sanggupnya kaya iki ada gelas racun, iki gelas susu, terus aku ngomong ini jong itu racun, ada jombi apa yang dia pager kuat dan racunnya orang kesini, racunnya ya orang aktif ya maknanya ada jombi jauhi paham sih kalau maksudnya nah, ini udah mengikuti terus no, ya. Inna syaitana saat temen setan aku maring siro kabeh ku aduan musuh mulanya fakta khiduhu mongko ngalap no siro ku yang setan aduan ya jadi musuh yang jadi musuh ini Dawi Abdul Abbas Al-Marsi ngikayana Dawi Abdul Hasan apa? Asyadili Fata umum mongko utawi ono kaum fahimu kang mahami sopo kaum min hadal khitobi sangking ikilah khitob anahum saat temen kaum umiru dan perintah sopo kaum bi adawati syaitani kelawan musuhi setan wakhirono orang yang memahami bahwa setan harus dilawan. Fasagolahum mongko nyibukno hum ing kaum apa dari kamu kono-kono adawatu setan. Fasagolahum mongko nyibukno hum ing kaum apa dari kamu kono-kono adawatu setan. An mahabbatil habibi saking pacaran kok seneng mbek Allah. Jadi saking sibuke musuhan mbek setan awalah tibarno mergo sibuk musuhan mbek setan. Jadi awalah tibarno. Mulane jare ulo piye kok malah sibuk tukaran tak liyaku. Lah kok piye nak jare mulai tara-tara iki. Jadi sibuk ngaman setan nganti lali kekasih kekasih. Wes ne. Lah wa kaum menarono kaum fahimu kang mahami sapa kaum. Anda min dalika sae mengkon-mengkon kita oleh mahami ngene. Ana setan sak temne setan aku maring sira kabeh aduun musuh. Dawe apa setan ku musuh. Eh wa ana lakum habibun. Eh wa ana ke ingsun aku maring sira kabeh habibun kekasih. Mulai pasca hilu mongko sibu o sira kabeh bi mahabbati lan seneng apa. Atau fasbaghalu mongko sibuk sapa kaum bi mahabbati lan seneng Allah. Jadi ayat iku maknane ngene, setan iku musuh, nah aku kekasih, mulane awor aku ae. Paham ya? Dadi setan iku musuh, nah aku kekasih, mulane awor aku ae. Paham ya? Inna syaitana lakum aduun. Ai wa ana lakum habib. Dewe Allah aku iku kekasih, mulane fasbaghalu bi mahabbati. Fakafa mongko nyukupi sapa Allah taala gum ing para kekasih min duni saking arahe setan. Berhubung wis gabung karo Allah, setan ora duwe apa. Lha iki sing waqala Abu Khazim radhiyallahu anhu. Wa manis setan hatta yuhaba. Wa maniku sapa setan utawa setan hatta yuhaba iki diwedeni sapa setan. Setan ku sapa nganti kok wong kudu wedi setan. Wong setan yo inake setan iki ana apa? Wawai demi Allah lakot uti'a, teman-teman tahu ditaati sopo setan. Fama nafa'a yura manfa'ati. Walakot usia setan itu didurakani. Fama darah yura iso maringi madarah. Ini kalau cocok gue mantap ini. Setan itu ya do'if. Coro setan gak do'if, wong sholat ditekeki kabeh. Beneran wong sholat. Nyatain aku sholat yura biye-biye. Berarti setan itu ya do'if tenang. Nak setan itu kondang, itu dia sholat tekeki bentek wong ra. Wong ngaji tekeki kabeh. Beneran wong nyatane aku bolak balik nglawan setan ora apa-apa. Ya lama aku tak sabar. Nak ngajeni setan sampai ngono. Lah wong kaji ora mati to, wong salat ora mati kan kudune setan nak kepengin memupuskan wong ora salat kan. Tegeki kabeh karek wong ora salat. Wong ning omah sing ora zina tegeki kabeh ben karek sing zina. Nyatane kadang sing goblok malah mati. Berarti setan kan rugi kan? Ini kawan saya mati kok saya tidak bisa mempertahankan. Setan yo goblok ora karuan. Adik ini pancen seneng wong soleh, seneng wong fasik. Kudu wong fasik dikembang biakno, sing soleh ditekeki mati. Nyatane wong soleh do urip. Kata Bu Khazim, setan iku sapa kok bukas neraka. Ben nurut ora manfaat, mbok lawan yo ora mador. Wah, kok ndek iki makom kelas tinggi, ngene. Wong pasau kelas-kelas tinggi ku ora tau wedi setan ora tau kondang tenan wa qala ba'duhum dari as-syaitanu min dilu hadhihi setan iku kadune ikilah omah yakni yang sahubi azzarun nasab Allah iku ngusap ambek setan songko jejembere senesbat wa ya utai azzarun nasab nisbatu syurur wa anwa'ul ma'asi wal fasad ilaihi. Setan ini tinggu kambing kita. Ben kowe nak salah, ora kowe sing salah, ora tak mergo digodho. Setan nak penak. Ya ora nemu kale, kok cocok ambek obodo-obodo ora iso kale macane akeh. Mulane tapi jare wong ora tau. Jare wong alim mulai te wong ora wedi setan, wong setan godane. Lah ngati kowe wis ngajak kita pakai pewarai. Mana mulai saat ini ngaku setan biasa-biasa orang dia tu waktu seakan-akan semua dia yo kegudo setan baru sesuatu yang cari santri ini sudah ayuh miber kata yo kegudo sesi Quran mu bahkan setan ala kuli seing kotoran harga ini mas setan ala kuli seing kotoran setan itu doef bang setan itu doef lan arah doef uang sih diketingi di pantai ini kafe uang solat tak kalau pengajian tak mereka musuh. Ya tak aneh yang sholat dia keurik. Yang pengajian. Maling kok enggak buat sholat duhur. Cibule setan dari semata ini. Cibule mulai ketemu kedua. Gak apa. Tapi men ulama itu bener tenang nak mikir. Jadi inna syaitara lakum aduan tafsirana ewa ana lakum hadu. Setan itu musuh. Aku kekasih. Mulanya kayak marah ke aku. Ojo marah. Ia mengonotok rapat terus setan hebat buat bentengi sedemikian rupa seakan-akan makhluk sing luar biasa. Malah gak segede. Nah kecuali segede setan terus suwi-suwi afiliasi, suwi-suwi ada penyerapan macam-macam terus menjelma. Wah itu seminal jinnati. Wana sesak wakadhalika jualna likulli nabiyin apa? Aduan sayati nal jinsi wal jin. Nah kersane Allah itu kebek setan itu beda. Sehingga Allah itu nganggep kayak manusia sing setan. Allah bela manusia mergo bani. Tapi masalahnya bani Adam wis luluh dadi setan. Iku perkara naudzubillah min dan naudzubillah min syaitonir rajim. Gusti kula nyuwun pangreksa aja sampai dadi setan. Kesrempet sithik ra apa-apa pokoke aja dadi napa setan. Wah, yo repot. Nek dadi setan napa? Repot. Iki dereng to? Yakin dereng iki. Yakin dereng. Ibat tenan. Bisa kita weh. Lakot uti apa mana faa? Walakot usia faa. Setan didurakani apa apa. Loh nggih to. Wong salat didurakani setan ta ora? Wong ngaji didurakani setan ta ora? Do mati ta ora? Wo tenjo do urip. Malah bar mesti kok sagem mangan. Bar mangan gregeken batine setan. Cara iso nekat kekongkong. Nyatane ora iso. Temen setan niku. Tapi kalau nanti loh, mesti ketemu setan. Kabeh ulama mesti tahu ketemu setan. Kalau nggak nanti tidak. Tapi fragmen balai ini agus pisangnya. Lo khas-khasan ulama tahu ketemu apa? Setan. Wah, kondang dan setan. Wong lu wireng. Sekarang fragmen ketemu malah kalah, malah repot. Jadi kalau niku nanti ngalami satu kasus. Niku badai tilam niku. Alamat kok kayak apa ketemu setan? Niku pun panik. Apa panik ilmu pulau itu? Pulau kan mojok ikan mulai alit, artinya umur 18 tahun pun nanti sinau. Ya tapi tidak sefaham sekarang. Terus lebih faham sekarang ketimbang itu. Terus kalau sampean kan lebih faham saya ini ketimbang itu. Jadi saya kan tidak roh. Waduh lah, ini waduh. Akhirnya kulon badi dilem mau ayat kursi. Sekarang gue muji pengiran. Sing ala kuli saya engkau tuh gue Allah. Masa aku wedi setan. Kaya ora percaya perlindungannya Allah. Lalu gue cep nu lesan kulo ditutup. Oh, ditutup nu rai semua fat nomor empat. Mati nomor ini setan tenang nih gue tadi. Mati nomor. Tapi hati kulo tetap ngotot. Kulo Allah wahat kulo itu eling mau surat kulo. Gusti kulo tetap nyifati sing kuasa jenengan. Misalnya niki kulo mati ya balik teng jenengan, balik teng setan. Sing kada nyawa kulo di jenengan boten setan. Misalnya kulo mati sing balik kulo teng jenengan. Tambah ditekek kulo. Tambah. Sing akhire kulo terus. Ya terus kulo tetap nyifati Allah. Insyaallah ala kulli syai'in qadir. Kulo boten mungkin nyifati setan ala kulli syai'in qadir. Setan kuat mateni kulo. Sing mateni kulo di jenengan. Akhire kulo bengok. Wes aku mati lah tetep yakin sing mateni ku Allah ora setan. Dicok, diculno. Ya terus selamat urip nganti sak iki. Ndak artinya gini, ini yang perlu Anda ketahui. Orang-orang dekat Allah itu selalu mengatakan Allah yuhyi wa yumiit. Karena mulai dulu itu selalu ada mitos bahwa orang-orang soleh mati itu karena melawan setan. Setan itu bisa berhala, bisa klenik, bisa sihir macam-macam. Kaum Nabi Hud, nak ngendikan Nabi Hud piye? Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kita pasti komentar, kowe iku nganti tok musibah mergo kualat ngomentari setan. Jawabe Nabi Hud, qala inni ushidu wa wasyadu anni bari'u mimma tusyrikuna min duni. Uripku mau nyekseni Allah, mau mati-mati, yakin sing mateni Allah. Ora iso aku yakin nak dipateni setan. Mulane jegeman kaya yakin kadang ana kiai disantet wetenge mlempung. Santine nek yakin kena santet, bareng mati jare ya kena santet rugi. Wis kalah yakin dipateni santet. Kudune kena kena santet wis aku wis santet lah tetep yakin sing mateni Allah. Sampai weton loro sithik-sithik tapi tetep muni ngono. Ben matimu keren tetep iman yuhi wa yum. Mulane jare Nabi Ibrahim ketika diteror, "Dim nak mbok terusno ngono kowe kualat mbek pangeranku." Dawuhe Nabi Ibrahim sebuti kul atuhajuni fillah seperti itu wala akhafu ma tusyriku nabihi illa ayyasha Allah ini seperti itu sana illa ayyasha Allah itu nama seperti itu dibalik ini mulai ngarep wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi malam yunazil bihi sultana alim sultana jadi aku kok wedi kowe iku piye mbokan wedi kowe ora iso paham ya. Umpama aku kena musibah mergo kowe, keyakinanku iki ya krana kersane apa? Nggih, krana kersane napa? Apa? Dadi paham ya. Dadi iku prasane para nabi. Jadi misalnya kowe kok digodho setan atau santet atau sihir. Wis ketok ning ngarepmu ana santet ana sihir. Kowe kudu muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek aku mati ya kersane Allah, nek urip ya kersane napa? Allah. Paham ya. Terus niki penting napa wong kudu yakin nak kabeh urip mati iku kersane Allah. Umpama ana kejadian sing cara lahir nglibatno aktivitas setan ya dawuh kok Nabi Ibrahim illa ayyasa rabbi sayya. Iku ya kabeh kersane Allah. Mane Nabi Ibrahim wae fa akhafu ma asraktum wala takhafuna annakum asraktum billah. Lha aku kok bukan wedi mbek setan iku piye? Perkarane setan ku mitrane pangeran utawa lawane pangeran. Kok penak aku bukan wedi setan, wong kowe ra wedi Allah. Wong sing kuasa tenan ning langit bumi apa iki ra wedi kok malah aku bukan wedi. Kadang-kadang wong saleh ku ya keliru nemen. Setan ra wedi Allah, lho kowe kok wedi setan. Mulane wa qul fa akhafu ma asyraktum wala takhafu la annakum asyraktum billah. Paham ya? Paham ya? Terus akhirnya Nabi Ibrahim di dawuh pangeran susu fa'ayul fariqo ini ahaku bil amni. Sopo sing pantes sentoso, pantes selamat. Sing gabung Allah apa sing gabung setan. Mestinya sing pantes selamat sing gabung Allah. Fa'ayul fariqo ini ahaku bil amni. Mohon saat ini roh yakin ya, setan sepilih yakin nakeh ke setan ikana daifah. Sekutu ya. Kenyataannya orang sukses setan. Lalu mau sukses agak orang Islam nanti saya ikut orang orang soleh, nyata nih soleh tambah ada, duit itu tambah ada, semua Arab itu tetap soleh. Dia mau nyerempet nyerempet nak bawa bawa kayak kadal fakru ayat kuna aku frana kadal meh menoai, meh gue yang akan neh. Lalu yang repot yang kena tenan ikut, yang nanti dia pingin mau nyerempet, kau nopo? kena. Ada maknane ra? Meh-meh kan iki. Meh-meh kuwi ora kena. Aja kok nganti napa? Kena. Dadi iki kula suwun tenan nggih napa dadi urip niku napa. Ora pati wedi setan. Mun niku terus nggih masalah setan, jeneng sampean ngerti. Waman iki setan, jare Abu Hasyim. Waman iku sapa setan utawa setan hatta yura pasti kok diwedeni sapa setan. Wawo lakot uti apa mana faaf walakot usia faaf makola fadum asyaitonu mindilu hadhidar mindilu kacu ya kacu perkara ini ulama disik ini itu apa serbet itu kacu dorong saiki ya apa tisu untung ini raro tisu atau ulama ini bak meni tisu malah bingung mana nih yakni yang sahubi agar nasab waya nisbatu syurur wa anwa ilma'asi wal fasadi ilahi mareng setan mergo adaban karena dadi adab mawuh aja wajal. Ya ape tenan kata-kata. Dadi ngeten to. Justru anane setan kuwi malah sopan mbek pangeran. Mergo kowe ora tau nuduh pangeran terlibat dalam keburukan. Sing dadi tersangka setan. Dadi penak sore ngaji ku penak wae dadi penak sore. Wis ngono ana to lama wae. Lho niki jelas to nggih. Kula ora gawe-gawe. Kula riyen tiap ngaji nerangno niki tapi kan ora tau tak waca. Saiki ben kaya yakin nek kula niku maca kitab tenan. Kudu yakin sampai ono berita ilmu tak dulurku, niku, mana aku mau kuliah siap sekali, tak entah ini kena kabarin, wah, mau kapan ni? Jadi, wah tak entah ini lah kan, sesuai kan, misalnya umur rata-rata suwita kan, jangan waktu 20 tahun untuk berkompetisi, dan apa? Berkompetisi masih ada waktu banyak. Saya ingin jawab Nabi Ibrahim ini ayat ini wala akhofu matu syiriku Nabi illa ayyasa arobi nabo saya aku rawati apa yang buat ancam noneng aku kecuali Allah ngersan jadi mau mungkin diancam santet ya jauh di santet misalnya kayak mati ya mergo kersane Allah ini kayak jawab Nabi Hud wala inna kulu illa ataro kabadu alihatina bisu aku nganti kualat ngono itu perkara ini kualat di pengiranku yurwarwani berhala jawab Nabi Hud kala ini usyidu wah uribu tak entek no langit bumi nasibku mau ini usyidu wah wasyidu amni bari umimma tusyriku namin duni jadi kudune wakofi wasyidu amni bari umimma tusyriku namin duni dari Nabi Hud aku roh urib ku pangeran aku mati ya pangeran urib ya pangeran mati ya pangeran aku ora roh liyane pangeran dadi ora ana critane kok kualat mbek setan mane kula niku anyaran kiai iki niki tahadus bin nikmat anyaran kiai dikandani gus-gus sing rondok-rondok latihan kiai kowe nak kiai yo diwacan-wacanan kok kadang latihan kiai dijajal ngene-ngene kadang ana wong nyantet aku tau pidato iku terus ra iso omong mergo disantet pun. Kulon buatan sombong jawaban kulon. Kulon sepurane Gus kulon wisin maca donga tolak santet. Ketoke ora pantes sak kula mandi kena santet. Tapi wis pokoke aku ora krana sombong. Wis pokoke ngono perkarane ning atiku. Lah aku yakin kalau ambek setan di Al-Qur'an ku ora wasyaitan ala kulli syai'in qadir. Emoh aku tetep. Lha tenan kulo iki nate ngalami dijajal dadi dalu-dalu jemelek lebar wudu. Wong abang-abang nopo lek orang wong liya jelas yakin santet. Bar lagi dijajan. Nak wedi kok kowe ora parek pangeran ra wedi yo. Akhir komen tuh ya Allah. Kita kapan terus kulo kalah. Jadi ora dosa ra wes mulo to Gusti. Kita kulo ora pantes kalah sing kulo kawulane jenengan. Santet iku kawulane setan. Udah tidak salah dia setan. Langsung hilang. Wis pas aing bar peristiwa iku kula tambah yakin nek tore aku bener ngono. Dadi kula lu iki wae grepe dongo ngono niku isin lho dongo bangsa salah sandha to niku isin. Ya ora krana sombong. Iya ngono ae pokoke ngono. Wong kula ya sepeksa wae jenengan nggih jenengan ya ora tak peksa kan terus kula paham nggih wis pokoke lan amal ora walaku paham kalu kok mas. Perkara ini kalau aku nggak mau, kalau aku buatan kerana percaya si kamtok buatan, mang Quran ini ngoten. Nah aku ngalami peristiwa aku ini ushidu waha, nama ini ushidu waha wasyadu ani bari umimah tu siri gua namun tu ni. dewe Nabi Ibrahim saya napa wala akhafu ma tusyriku rabbi illa ayyasha rabbi saya aku ora bakal wedi mek santet ambek tenung mek pangeran umpama tenan ana musibah keyakinanku ya illa ayyasha rabbi saya karo saya masyaallah kana wa malam biasa lan ya masalah dijajal sih kaget tenan sebenarnya yang menurut saya kaget pakwatan wong. Ya aku rata juga muka-muka orang aneh lah, aku pengen menang-menang. Jadi sebabnya walhasil itu sekolah orang apa-apa. Jadi justru anane setan, kue sopan dari pengiraan. Perkarane setan menghilangi tisu, menghilangi akhbar nasab. Mereka nak rana setan, berarti kini setan naik ini Allah. Gara-gara rana setan, iki kan jadi korban. Pas setan itu rata tersinggung, tenang aja. Dia ada di budir kan, ya tenang aja. Den. Orang lapor nenggone MKD kan, tenang aja. Den. Ya orang lapor neng polda pencemaran nama apa? Saya. Tapi itu ada kitab itu. Kodan kan jadi mulane hikam darani kitab sing makom itu dhuwur tenan. Jadi uang kok pinter nganti mulane kodan kan. Ya mereka hikam itu pinter mereka baru kaya murid putune Abdul Hasan apa Asadi. Mulane masyhur dari Imam Saroni. Tidak ada makalah Abdul Hasan Asadili sebanyak yang diriwayatkan Ibnu Athaillah asalkan dari Nuka Abdul Hasan saat ini buat ngarang kitab ini, faham ya? Si makalah itu dinukil murid Abdul Abbas Al Marsi, terus Abdul Abbas dinukil sehingga Ibnu Athaillah asalkan dari. Jadi sekarang hikam ini putu murid Abdul Hasan Nabo Asadili. Lama kalau kita Asadili ya hikam itu. Jadi kan aku pengen melalui cara pandang Asadili ya hikam itu. Termasuk cara pandang terhadap setan ya terhadap Nabo setan. Jadi mulai saat ini kita kudu rubah mindset anda dalam melihat Nabo setan. Nah, jadi kena pergi kudu setan. Wah, berketemu tisu, berketemu apa? Dilu habis. Kondang dengan ikan. Terus, wahai kau tadi itu siru ijadi. Itu rahasia kena apa setan diwujud no. Perkara ini tiga apa? Tiga apa? Tisu. Ya kok juga lah, kama kola ta'ala wa ma'ansani ku ila syaitan adkura. Nabi Musa rak tahu lali, wong janjian ketemu Nabi Khidir, sebuleh lali berhubung ada setan korbane aku mari lali gara-gara setan kok pinter sekarang ikam ya untuk dalilnya maksudnya ya Nabi Musa kan lali tapi malah lali dari lali sarapannya gak apa lah kan dari ceritanya kan Musa melaku-melaku sampai Yusak bin Nun gak tau sarapan sarapannya gue iwa Nabi Musa ya lucu tenang Nabi mereka kan ngamuk jadi akhirnya lucu deh. Kan Dewi Allah Ta'ala kan dia kepen ketemu Nabi Khidir. Dewi Allah ini loh, sanak ketemu Nabi Khidir. Itu gawa iwak. Iwak mati, sehingga sebuah goreng, terus ada mikdal. Seorang mikdal apa? Sangkingan apa? Apa? Teng ya? Kepe. Semoga sih dikumangan kok kepe. Aku boleh iwak. Sing juga ada sarapan pun. Apa? Rantang ya. Paham sih? Lah terus sebuah dikusti. Lah ya titenan ini ini sanak. Iwak sehingga mati ku kok ure. Berarti tengah-tengah Nabi itu. Dasar Nabi Musa kan aman ngamuk ya perkarane. Buarang wis ngliwati sokroh wau, ngliwati kawasan sing mestine ketemu Nabi Khidir. Mau aku kesel kliwatan, tak kok Yusa. So aku lesu, apa mangan? Kan lucu wong perjanjian iwa iku digo pengetesan kawasan Nabi Khidir kok bareng lesu pikirane wis dipangan. Piye Nabi Musa? Ya. Parah kan? Ya, tapi orang-orang mangan iku iwa mau gue alamat nak ketemu Nabi Khidir. Tapi pikirannya pertama itu perkara ini mangan deh. Paham? Malah ini dengan di kanak itu harus kesal. Saya kira ya mangan. Paham ya? Barang kita terus Yusuf yo cah dalam itu dan kita cah dalam yo terang jelas mengenai itu. Masya Allah, lali ya Nabi Allah. Iwa Allah menutup menteri kau. Nabi Musa terus. Oh dasar setan, gara-gara setan aku lali. Wama ansani itu illa setan. Ya umpama ora ana setan terus nyala ana sapa ngono lho maksudnya. Mulane setan digawe ku berkah ora sing digawe salah, salah ngono maksudnya. Cari hikam kulo ora melo-melo kok iki. Mulane orang ulama ora sadar di mubalig mergo ilmu ngene sensitif paham ya. Ulama wis tetep dadi napa? Ulama wis mulang ning pojok ngono ae wis mulang ngono. Ora usah ditolak al-badru alaina terbang ini malah repot. Paham ya, jadi justru itu Nabi Musa karek wama ansani itu ilah syaitan. Terus waqa wali ta'ala haza min amalis syaitan. Kalau Nabi Musa wak Nabi, pantasnya Nabi raga jotosan Nabi kok. Warang jotosan dia menang, jadi jotos mati, mereka wong kip di Haza min amali. Itu cara orang ada setan. Tolong piye. Ya kok ana ilmu. Parah-parah itu kok sampean ora sambu ukur. Iki ilmu rahasia terus rahasia yo ora bakal ana kita. Wah, kok repot. Paham ya? Wa amma anna lahu idawe murid Abu Hasan Asadiyani. Wa amma anna lahu ana pun saat temne iku kedue setan haulan ana kekuatan, wa kuatan nanti kese ana kedijayaan. Ya guru kang iso mbahayani sapa setan dia kelan kuah. Au yang pau to iso manfaati sapa setan, salah mongko ora. Salah mongko ora. Ate setan mbok anggap di kekuatan sing iso manfaati, salah mongko ora. Mergo setan yo makhluk sing bo. Paham ya? Jelas ya. Wa amma anna lahu napa? Haulan wa kuatan ya guru fi au yang pak. Salah mongko ora. Mergo setan ya makhluk. Alhamdulillah.